alaihi salatu wassalam sudah berumur sangat tua, di atas 80 tahun. Waktu itu beliau belum mempunyai seorang putra. Beliau alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah, minta keturunan yang soleh. Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, berilah aku keturunan dari orang-orang yang soleh. Setelah sekian lama, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu biwulamin halim. Maka kami beri kabar gembira Ibrahim dengan anak yang sangat aris, yang cerdas. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Tatkala putra beliau yaitu Ismail alaihi salatu wassalam telah sampai pada usia yang bisa diajak bekerja sebelum balik, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunai inni ara fil manam, wahai anakku, aku melihat, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, wahai anakku, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Qala ya batif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, wahai bapakku, kerjakanlah perintah Allah. Kerjakanlah perintah Allah. Sembelihlah saya. Engkau akan mendapati saya tergolong orang-orang yang sabar. Subhanallah. Satu-satunya putra yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah mencobanya. Mencoba Nabi Ibrahim sampai di mana ketaatannya? Sampai di mana keikhlasannya? Anak satu-satunya diperintahkan untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah menyerah pasrah kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di lambungnya, di pelipisnya, tinggal mendorong pedang untuk memotong leher Nabi Ismail. Maka di situ Allah sudah melihat bahwa benar-benar Nabi Ibrahim orang-orang yang taat dengan ikhlas penuh kesetiaan kepada Allah. Tidak menoleh sedikit pun dari perintah Allah. Maka disebutlah oleh Allah hanifan. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, condong kepada kebenaran dan senantiasa taat. Walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak tergolong orang yang musyrik. Dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun dengan perintahnya, dengan beribadahnya kepada Allah, tidak dia sekutukan Allah sedikit pun. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ketika Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dan benar-benar akan melaksanakan menyembelih anaknya, Allah sudah tahu betul lahir batin bahwa Ibrahim ini orang yang benar-benar taat, ikhlas. Maka Allah memanggil, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qada saddaqta ar-ru'ya. Cukup, engkau benar-benar telah melaksanakan perintah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini perintah berkorban adalah ujian yang besar. Wa fadainahu bidzbihin 'adzim, dan kami menebus Ismail, kata Allah, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan kambing. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah dan Rasulnya mensyariatkan kita untuk berkorban. Tidak meminta seluruh harta kita. Tidak meminta rumah kita, kendaraan kita, sawah, ladang kita. Hanya minta sekian persen saja dari apa yang kita pakai setiap hari, yang kita nikmati setiap hari. Tidak seperti Allah menguji Nabi Ibrahim, meminta putra satu-satunya yang disayang. Maka marilah kaum muslimin kita mengikuti jejak bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berusaha untuk bisa mewujudkan korban. Dan di hari ini masih termasuk dalam 10 awal yang Rasul bersabda bahwa tidak ada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah, dibandingkan hari-hari 10 awal Zulhijjah. Alhamdulillah, hari ini sudah tanggal 10. Kemarin kita insyaallah yang tidak ada halangan bisa berpuasa Arafah. Ya. Yang merupakan juga amal soleh yang sangat besar pahalanya, menghapuskan 2 tahun dosa-dosa kita, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan kita masih diberi oleh Allah waktu untuk beramal soleh, yang juga tidak setiap saat bisa kita jumpai, yaitu memperbanyak bertakbir, tahlil, sampai selesainya hari tasyrik, sampai selesainya hari tanggal 13. Maka marilah kita laksanakan sunnah-sunnah ini, ibadah ini, dalam keadaan kita di mana saja, di jalan, di rumah, dalam keadaan bagaimana saja, kita senantiasa menyampaikan takbir dan tahlil kepada Allah. Ma kabbaru mukabbirun illa bushir, wa ma muhilla muhillun illa bushir. Tidaklah bertakbir orang yang bertakbir kecuali dia mendapatkan kabar gembira. Dan tidaklah membaca tahlil orang yang bertahlil kecuali mendapat kabar gembira. Ya Rasulullah, apa kabar gembiranya? Apakah surga? Qala Rasulullah, na'am. Iya, orang yang bertakbir, bertahlil, diberi kabar gembira akan mendapatkan surga. Jazakumullahu khairan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan, mengikuti millat Ibrahim. Bisa mengikuti agama Nabi Ibrahim dengan hanif, dengan condong. Dan semoga kita dijaga oleh Allah dari sifat kesyirikan zahir maupun batin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.